Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala al-imam al-allamah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala fi manhaj ahli sunnah wal jamaah rabi'an, yang keempat, man yajuzu naqduhum, wa tajrihuhum, wa tahdhirun nasi min dararihim. Yang keempat, yang boleh dikritik, boleh dijarah, yakni dicela, dan mentahdir kaum muslimin, yakni memberi peringatan kepada kaum muslimin dari dharar mereka, dari bahaya mereka, mudarat mereka. Nah, siapa saja yang termasuk dalam golongan ini? Orang-orang yang boleh dikritisi, dijarah, dicela, ditahdir dalam rangka peringatan bagi kaum muslimin agar mereka selamat dari mudarat. Yang pertama, awalan, ahlul bid'ah. Golongan yang pertama adalah ahlul bid'ah. Wa yajuzu bal yajibu, kata Syekh Rabi, wa yajuzu, boleh, bal yajibu, bahkan wajib, bahkan wajib. Al-kalamu fi ahli al-bid'ah, berbicara tentang ahli al-bid'ah, menjelaskan kesesatan mereka, wa tahdhiri minhum, memberi tahdhir, peringatan dari mereka agar mereka diwaspadai. Wa min bid'ihim, dan dari bid'ah mereka, afradan wa jama'atin, baik person-personnya, individu-individunya, tokoh-tokohnya, orang per orang, gitu, maupun jamaat, yakni jamaah-jamaahnya, kelompok-kelompoknya, golongan-golongannya. Nah, al-ma'duna minhum wal-hadirun, baik yang telah lalu maupun di masa sekarang. Berbicara tentang golongan-golongan sesat, para penganut bid'ah, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah wal ahwa, di masa lalu dan di masa sekarang, tokoh-tokohnya, ya, person-personnya, maupun tentang jamaahnya, golongannya, diterangkan kesesatannya, bid'ahnya, ya, hawa nafsunya, sebagai bentuk tahdir agar kaum muslimin berhati-hati, waspada dari mereka, tidak mengikuti jalan mereka, agar selamat dari mafsadah, kerusakan, mudarat. Naam, contohkan oleh Syekh min al-Khawarij wal Rawafid wal Jahmiyati wal Murji'ati, baik dari kalangan Khawarij yang merupakan kelompok sesat yang pertama. Ya, kelompok sesat yang pertama muncul dalam Islam memecah barisan kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, terancam neraka karena sesat dengan bid'ahnya, hawa nafsunya. Illa wahida, kecuali satu, wahumul jama'ah, yaitu mereka adalah al-jama'ah, ahlus sunnah al-jama'ah. Salah satunya adalah al-khawarij. Salah satunya adalah khawarij yang telah lewat pembicaraan tentang al-khawarij, yang merupakan dalam sejarah kelompok firqah dhalah yang pertama muncul ya di masa, di akhir pemerintahan Uthman, yang membunuh Uthman radhiyallahu taala anhu, kemudian secara resmi mengangkat bendera ya rayah dan resmi sebagai suatu firqah di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, dan Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ikhwanuna baghaw alaina min asy-syirki farru, ketika ditanya ya tentang Khawarij, dari syirik mereka menghindar, menjauh karena takut syirik, namun ekstrim. Fahum ikhwanuna, mereka saudara kita, baghaw alaina, memberontak kepada kita. Nah, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat yang ada dan kaum muslimin yang bersama sahabat, dan melakukan khuruj, pemberontakan. Nah, disebut khawarij. Tayyib, bersama dengan itu di sana ada sebagian ahlul ilm yang mengkafirkan khawarij, menganggap khawarij bukan 73 golongan, 72 golongan. Nah, tidak termasuk dalam 72 golongan sesat karena mereka keluar dari Islam. Tayyib, war rawafid, dan syiah rawafidah, rawafid. Al-Jahmiyah, al-Murji'ah, wal-Karramiyah. وأهل الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى عقائد فاسدة. أهل الكلام, para penganut ilmu kalam, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, golongan yang diseret oleh ilmu kalam kepada akidah-akidah yang rusak. Nah, di footnote, di hasyiah, Syekh Rabi mengatakan, haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ittifaqul muslimin alaih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghikayatkan, menukilkan ittifaq, kesepakatan kaum muslimin atasnya. Nah, bahwa ahlul kalam, mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Meskipun mereka orang-orang yang cerdas, yang hebat ya, berbicara, berretorika, namun itu bukan kriteria yang menjadikan mereka ulama. Nah, mereka tidak termasuk dari kalangan ulama dengan ilmu kalam mereka itu. Justru mereka termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Naam, kaum muslimin sepakat atas hal ini. Naam. Ilmu kalam itulah yang menyeret mereka keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ke akidah yang rusak, yang batil. Mithlu ta'til sifatillah atau ba'daha, seperti menta'til, yakni menafikan, menepis, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesat dalam tauhid al-asma wa sifat. Seluruhnya atau ba'daha atau sebagiannya. Atau sebagiannya. Ya, menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Mu'tazilah. Meskipun mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namun menolak makna-makna yang ada pada nama-nama tersebut, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya atau sebagian dari sifat-sifat yang ditolak, yang ditepis, yang dinafikan, yang ditautil, sebagiannya ditetapkan, sebagian besarnya dinafikan, hanya sebagian kecil ditetapkan. Nah, seperti Al-Asy'ariyah dan yang sejalan dengan mereka, yang semisal dengan mereka, Asy'ariyah. Nah, gara-gara ilmu kalam. Tayyib. Kemudian di hasyiah kata Syekh Rabi, wa kadzalika ahli tasawuf, begitu pula ahli tasawuf. Tasawuf, ya, orang sufi. Illa man nusiba ilaihim wa huwa fi haqiqatihi wa manhajihi, kecuali yang dinisbatkan kepada mereka padahal hakikatnya dan manhajnya orang tersebut, laisa minhum, sebenarnya bukan dari kalangan ahli tasawuf. Min alladhina syahida lahum a'immatul Islam, dari kalangan orang-orang yang imam-imam Islam mempersaksikan, ya, mereka orang-orang tersebut bil fadl, punya keutamaan al istiqamah, ya, istiqamah agamanya konsisten, konsekuen. Naam, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas kebaikan. Naam, at-tamassuk bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Nah, maka yang seperti itu tidak boleh dibicarakan karena penisbahan kepada mereka tidak benar. Tayyib. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah, fa haula'i yajibu at-tahdhiru minhum. Maka mereka-mereka itu wajib ditahdir. Wa min kutubihim. Wajib, ya, mentahdir kitab-kitab mereka. Wa turuqihim ad-dallah, metode-metode mereka, manhaj-manhaj mereka, ya, yang sesat, wajib ditahdir. Wa ma aktsaruha, dan betapa banyaknya jumlah mereka, ya, sudah bisa terbaca dari hadis dari 73 golongan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kulluha finnar, semuanya dalam neraka, terancam neraka. Ini semuanya sesat, illa wahidah, kecuali satu, al-jama'ah, al-sunnah jama'ah. Berarti 72 golongan. Nah, itu induknya, ya, belum lagi sempalan-sempalannya. Nah, khawarij terbagi-bagi, Syiah terbagi-bagi. Nah, dan seterusnya. Wa ma aktsaraha, betapa banyaknya mereka, betapa banyaknya kitab-kitab mereka, ya, betapa banyaknya metode-metode mereka, aliran-aliran mereka, manhaj mereka yang sesat itu. Banyak. Wa kadzalika man sara ala nahjihim, begitu pula yang berjalan di atas manhaj mereka, di atas metode beragama mereka, minal firaqi al-jama'atil mu'asirati, dari kalangan firqah-firqah, jama'ah-jama'ah al-mu'asirah yang ada di masa ini, fi hadzal 'asr, yang sezaman dengan kita. Mimman bayana ahla tauhid was sunnati wa nabadahum, dari kalangan golongan-golongan jamaah-jamaah sesat yang memisahkan diri dari ahli tauhid, ahli sunnah, dan memerangi ahli tauhid, memerangi ahli sunnah wal jamaah. Wajanaba manahijahum, bal harabaha, dan meninggalkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahkan memerangi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Wa naffaru anha wa an ahliha, dan berupaya untuk mentanfir, melakukan tanfir, membuat kaum muslimin berlari dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, berlari menjauh, meninggalkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dan meninggalkan, menjauh, meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah, meninggalkan manhajnya dan meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Wa yulhaqu bihim, dan diikutkan dengan mereka, man yunasiruhum, siapa saja yang melakukan munasarah, menolong mereka. Wa yudafi'u anhum, melakukan pembelaan kepada mereka. Wa yadhkuru mahasinahum, menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Wa yushidu biha, mengangkat, ya, memuji mereka. Naam. Ya, mengangkat-angkat, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka yang rangka memujinya, memasyhurkannya. Naam. Wa yusyidu bi syakhsiyatihim, memuji, mengangkat-angkat, naam, syakhsiyat mereka. Naam. Ketokohan mereka, agar ditokohkan dan jadikan figur. Wa zu'ama'ihim, dan pimpinan-pimpinan mereka, pembesar-pembesar mereka, agar kaum muslimin tertarik, kagum, kemudian mengikuti mereka dan mengikuti manhaj mereka, meninggalkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan ahlus sunnah wal jamaah. Wa qad yufaddilu manahijahum ala manhaji ahli tauhid was sunnati wal jamaah. Dan boleh jadi dia menganggap afdal, lebih utama, ya, manhaj mereka itu dibandingkan manhaj ahli tauhid, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang pertama. Oleh karena itu Syekh Rabi mentahdir, ya, dari Ibrahim Ar-Ruhaili, mentahdir dari Ali Hasan Al-Halabi, ya, yang membuat kaidah-kaidah sesat Naam, yang mendukung ya Ahlul Bidah Al-Ahwa. Naam, Ali Hasan Al-Halabi memuji-muji tokoh liberal, tokoh sufi yang ekstrim. Naam, tokoh Syiah Rafidah. Naam. Tayyib. Ya, dan yang semisal dengan mereka di zaman ini. Naam. Tsanian, yang kedua. Arwah wa syuhudu idza kanu majruhin. Golongan yang kedua adalah arwah. Rawi-rawi, periwayat-periwayat hadis dan asyuhud ya, yaitu saksi-saksi. Idza kanu majruhin, apabila mereka termasuk orang-orang yang majruh ya, orang-orang yang cacat. Nah, orang-orang yang cacat, terkena jarah, terkena celaan. Yang artinya riwayat mereka cacat, persepsi mereka cacat. Bukan orang-orang yang udul. Bukan orang-orang yang udul, bukan orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang istiqamah. Naam, yang bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya dan persaksiannya. Fahaulai, maka mereka itu yajuzu jarhuhum, boleh dijarah. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Bal huwa wajib, bahkan wajib. Bahkan wajib. Naam. Qala dhalika, hal itu telah dinyatakan. Wa hakahu an-Nawawi wa Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Hal itu telah dikatakan dan dihikayatkan oleh An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah, bahwa boleh menjarah mereka, mencela mereka berdasarkan ijma' kaum muslimin, bahkan itu wajib. Tayyib. Al-awwal, fa idza ittafaqa a'immatul jarhi wat ta'dili 'ala jarhi rawin bil kadhib. Apabila imam-imam jarh wat ta'dil sepakat dalam menjarah, dalam mencela ya, mencacati seorang rawi bahwa dia pendusta, kadzab, atau fuhshil ghalab, atau fuhshil ghalab, dicela, dicacati bahwa dia rawi yang memiliki kesalahan yang fatal dalam riwayat, kesalahannya fatal, bukan ringan, sehingga tidak bisa diterima riwayatnya karena kesalahannya fatal dalam meriwayatkan. Auqalu, atau mereka mengatakan matrukul hadith, rawi itu matrukul hadith, hadithnya ditinggalkan, hadithnya ditinggalkan. Wahil hadith, rawi itu hadithnya sangat lemah. Wahin, wahin artinya dhaifun jiddan, sangat lemah. Au ma syakala dhalik, atau yang semisal dengan itu, yang serupa dengan itu, dari jarah-jarah yang dikeluarkan oleh a'immat, imam-imam al-jarh wa ta'dil ya, dengan kesepakatan mereka, sepakat ya mereka. jaza li kulli bahithin, maka boleh bagi setiap pembahas, wa naqil, setiap penukil, ayang kula dhalika, untuk menukil hal itu, menukil fonis-fonis imam-imam jarwat ta'dil tersebut yang disepakati oleh mereka tentang rawi tersebut. Boleh yang membahas hadis, yang menukil hadis, boleh menukil wa yarwi wa ayang kula dhalika wa yarwiyahu, boleh menukilnya dan boleh meriwayatkannya, yani meriwayatkan hal itu dari imam-imam jarwat ta'dil tersebut, apa fonisnya terhadap rawi tersebut, bahwa dia kadzdzab, pendusta dan seterusnya tadi contoh-contohnya. Wa la yalzamuhu, dan tidak ada keharusan atas pembahas dan ya penukil ini tadi, min qoribin wala min ba'id, baik dari dekat maupun dari jauh, tidak ada keharusan atasnya, dzikru syai'in min mahasinihi, untuk menyebut kebaikan rawi tersebut. Bahwa bersama dengan itu dia demikian dalam hal ibadah, demikian dalam akhlak dan seterusnya. Tak. Fadlan anil bahthi an kulli mahasinhi, apalagi dia diharuskan untuk melakukan pembahasan mengenai kebaikan-kebaikan rawi tersebut, thumma zikriha, kemudian diharuskan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Lantas dikatakan kepada dia jika dia tidak melakukan itu, bahwa dia telah zalim, dia tidak adil. Ya, kenapa hanya dinukil ya fonis-fonis tersebut tentang kesalahan mereka, kejelekan mereka, padahal mereka punya kebaikan-kebaikan, kenapa tidak disebut kebaikannya? Sebagaimana kamu membahas ya cacatnya, maka bahas juga kebaikan-kebaikannya kemudian sebutkan. Nah. Ya, hal ini muwazanah, sebagaimana telah lewat manhaj muwazanah yang batil. Nah, jadi tidak ada keharusan itu. Tayyib. Ini yang pertama. Apabila a'immat al-jarh wa ta'dil ittifaq, tidak ada khilaf, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan imam-imam jarh wa ta'dil dalam menilai rawi tersebut, mereka semua sepakat mencacati dia, menjarah dia, maka ini tadi ya yang kita dengar hukumnya, kaidahnya. Yang kedua, kaidah yang kedua, الثاني وأما الرواة المختلف في تعديلهم وتجريحهم أو الرواة المبتدعون. Adapun rawi-rawi yang diperselisihkan oleh imam-imam jarh wa ta'dil dalam hal ya ta'dil, rekomendasi, tazkiyah, ya penilaian bahwa mereka adil, termasuk udul, orang-orang yang adil, yang istiqomah, yang bagus, ya agama terpercaya agamanya, dan dalam hal menjarah, ya menjarah, mencacati, mencela mereka, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ya dia adil, ada yang mengatakan dia majruh. Nah, ada khilaf. Nah, maka bagaimana kaidahnya? Atau arwatul mubtadi'un, rawi-rawi dari kalangan ahlul bid'ah, rawi-rawi mubtadi', bagaimana? Tayyib, kata Syekh Rabi' kaidahnya menjelaskan, fanna'ul awwalu, jenis yang pertama ia يترتب على تقديم جرحه والأخذ به دون التفات إلى قول من عدله إسقاط شيء من الدين. نعم. Takdim jarhihi, mendahulukan jarah, mendahulukan, mengunggulkan jarah terhadapnya, ya, dan mengambil jarah tersebut, ada efek, ada akibat di baliknya. Nah, berefek, berakibat atas didahulukannya jarah dan mengambil jarah tersebut tanpa melirik, menilik kepada pendapat yang merekomendasi dia, berakibat, berefek isqatu syai'in minad din, efeknya, akibatnya menggugurkan sebagian dari syariat. Nah, karena ada yang dia riwayatkan, ada hadis yang dia riwayatkan yang salah satunya hukum syariat isinya, ada hadis yang dia riwayatkan yang merupakan bagian dari syariat ini, hukum syariat. Ketika kita mendahulukan jarah imam yang menjarahnya, kemudian kita meninggalkan hadisnya, maka hilang hadis tersebut, hukum yang dibawa oleh hadis tersebut, bagian dari syariat, jadi hilang. Itu akibatnya. Tayyib. Wa mimma thabata an sayyidil mursalin, dan berefek, berakibat menggugurkan, ya, sesuatu yang hal itu thabit, benar adanya dari sayyidil mursalin, penghulu, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni berefek menggugurkan, meniadakan sesuatu yang itu thabit, itu benar datangnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ifsadun adzim, dan ini, ya, tergolong ifsadun adzim, pengrusakan yang besar. Wa tadyi'u syai'in minad din, penelantaran sebagian dari agama ini, dari syariat ini. Yajibu alaina hifdhuhu, yang wajib atas kita untuk menjaga, menjaga, ya, hal tersebut yang merupakan bagian dari syariat. Wa huwa amanatun, dan itu adalah amanah, fi a'naqil ulama, amanah di leher-leher ulama, ya, di pundak-pundak ulama, amanah. Nah, karena mereka adalah warathatul anbiya, ya, amanah untuk menjaga syariat. Nah, tidak boleh ada syariat yang ditelantarkan, yang dihilangkan, yang digugurkan. Nah, fayajibu hina idzin limaslahatid dini wa hifdhih, maka wajib, ya, ketika demikian keadaannya, demikian akibatnya, efeknya, demi untuk maslahat agama syariat, wa hifdhih, dan demi penjagaan syariat, wali ajlil maslahatil ammatil muslimin, dan demi untuk maslahat umum kaum muslimin, anna taharra al-haqiqata, wajib bagi kita untuk menempuh metode taharri. At-taharri artinya berijtihad, memilih, ya, seteliti mungkin, menganalisis, ya, hakikat sebenarnya. Bagaimana hakikat sebenarnya rawi ini? Jadi tidak bisa sembarangan langsung dilihat, oh, halas, ada imam yang menjarah dia. Buang sudah, jangan diambil hadis. Nah, tidak bisa. Harus betul-betul diteliti, kumpulkan. Kumpulkan siapa saja imam-imam yang menjarah dia, kumpulkan siapa saja imam-imam yang merekomendasi dia. Teliti, ya. Ini apa sebabnya ini menjarah? Apa sebabnya dia dijarah? Ini merekomendasi, kenapa dia rekomendasi? Nah, dianalisis, ya, seteliti mungkin dalam rangka ijtihad tahri. Nah, bagaimana hakikat dia yang sebenarnya? Naam. An nataharra al-haqiqata wa nadrusa aqwala a'immatil jarh wa ta'dil, mempelajari ucapan-ucapan imam-imam jarh wa ta'dil. Wa na'khudha birrajih min al-jarhi aw at-ta'dil. Dan kita mengambil yang rajih. Mengambil yang rajih. Mana yang terkuat dari jarh atau ta'dil yang ada. Jika memang hasil tahri setelah dianalisis, diteliti hakikatnya, hasilnya, ya, bahwa yang memang yang rajih di sini dia majruh, kita ambil itu. Atau sebaliknya, dia muaddal. Nah, dia terekomendasi. Maka itu yang kita ambil. Jadi diambil mana yang rajih setelah tahri. Ya, setelah dipelajari, diteliti, dianalisis. Naam. Kullu dhalika li ajli hadhil maslahah. Hal itu semua dilakukan demi maslahat ini. Maslahat yang sudah kita dengar tadi. Maslahat kaum muslimin. Maslahat penjagaan syariat. La min ajli, perhatikan, ditekankan lagi oleh Syekh, la min ajli wujubil muwazanati li dzati dzalika ar-rajulil majruh, bukan dikarenakan wajibnya melakukan muwazanah, ya, penyeimbangan. Nah, untuk orang tersebut yang majruh tersebut. Nah, bukan manhaj muwazanah. Bahwa yang adil dalam menilai seseorang, jangan hanya jarahnya. Cari juga kebaikannya, seimbangkan. Beri pembanding. Ya. Karena jika dia punya kejelekan, dia punya kebaikan. Nah. Bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka maslahat tadi yang sudah diulang-ulang. Naam. Fa idza thabata jarhuhu, kemudian apabila memang benar tetap jarahnya, dia memang majruh, memang cacat dia, ya, ba'da dirasah, setelah dipelajari, jaza hikayatu jarhi, boleh setelah itu kita tahri, ya, boleh menghikayatkan, menukil jarahnya, ya, bahwa dia majruh, dia cacat. Karena demikian dan demikian, kata Imam Fulan dia demikian, kata Imam Fulan dia demikian. Nah, duna muwazanah, tanpa melakukan muwazanah, penyeimbangan. Nah, tanpa menyebutkan kebaikan sama sekali tentang orang itu. Meskipun dia punya kebaikan, banyak kebaikan. Nah, tapi tanpa muwazanah. Wala yaqulu alimun biwujubiha, dan tidak ada seorang alim pun yang berpendapat wajib melakukan muwazanah, wajib muwazanah terhadap orang tersebut. Nah, wajib menyebutkan juga kebaikannya. Tidak ada seorang alim pun yang mengatakan demikian. Baik. Kemudian wa ammal mubtadi'u. Ini tadi rawi-rawi yang diperselisihkan. Ya, ada yang menjarah, ada yang menta'dil. Itu tadi kaidahnya. Ammal mubtadi', adapun mubtadi', kaidahnya kata Syekh Rabi', fa idza kunna fi maqami at-tahdzir, apabila kita pada maqam, momen tahdzir min al-bid'ah, ya, pada momen mentahdir dari bid'ah-bid'ah yang sesat. Hadzarna minhu. Kita mentahdir dari mubtadi' itu. Momennya sekarang momen tahdir. Peringatan bagi kaum muslimin dari bid'ah-bid'ah. Agar mereka waspada, mereka berhati-hati. Ya, agar selamat akidah mereka, manhaj mereka, agama mereka tidak terjerumus dalam bid'ah, kesesatan, dan tidak sesat bersama mereka-mereka itu, maka kita tahdir mubtadi' itu. Kita tahdir habis-habisan. Dzakirina bid'atahu faqat. Menyebutkan bid'ahnya saja. Tidak ada muwazanah. Tidak ada penyeimbangan. Ya, jangan singgung sama sekali kebaikannya. Nah, dan kita tidak menutup bahwa dia punya kebaikan. Nah, hadza amruhu ila Allah. Itu urusannya kembali kepada Allah, tapi sekarang kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Naam, ad-dinun nasihah. Demi nasihat bagi kaum muslimin, ya, menjaga akidah mereka, manhaj mereka, dan dalam rangka amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan nahi munkar, mencegah, melarang dari kemungkaran bid'ah mereka, maka kita hanya menyebutkan bid'ahnya saja, kejelekannya saja. Nah, karena maqamnya, momennya tahdzir. Wala yajibu alaina dzikru syai'in min mahasinihi, dan tidak wajib atas kita menyebutkan sedikit pun dari kebaikannya. Wa idza kunna fi bab, ini tadi momen tahdzir, bab tahdzir. Tayyib. Berikutnya momen yang lain. Wa idza kunna fi babir riwayati, apabila kita sedang pada momen, pada bab riwayat, periwayatan hadis, bukan tahdir. Fayajibu dzikru adalatihi wa sidqihi, maka wajib menyebutkan adalah, keadilan orang itu, ya, keistiqomahan orang itu, konsistennya, konsekuennya dia dalam syariat, ya, dan sidq, kejujuran dia. Idza kana adlan sadiqan, apabila dia memang mubtadi', ya, tetapi dalam hal riwayat dia termasuk orang yang adil, dia termasuk orang yang adil, ya, dan termasuk orang yang jujur, yang riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan, riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam arti jika dia meriwayatkan hadis, jika dia meriwayatkan hadis, dia jujur dan terpercaya. Nah, tidak berdusta, tidak memasukkan hadis. Banyak di sana, ya, orang-orang yang berdusta dan memasukkan hadis demi untuk mendukung bid'ahnya. Nah, wa huwa da'bu ahlil bid'ah, dan itu memperanginya mereka. Nah, tayyib, sebagaimana kata seorang khawariji yang kemudian taubat, mengatakan, mantan khawarij taubat mengatakan, kunna idha hawaina amran, kami dulu, ya, orang khawarij, idha hawaina amran, jika hawa nafsu kami menginginkan sesuatu, sayyarnahu hadithan, kami buatkan hadis untuk mendukung. Nah, namun di sana ada perkecualian, ada mubtadi' yang tidak seperti itu. Ada mubtadi' yang jika dia meriwayatkan, dia punya hadis dan dia jujur, terpercaya dalam meriwayatkan hadis tersebut. Nah, tidak macam-macam, tidak main-main jika periwayatan hadis. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh sekarang. Maka wajib kita sebutkan, ya, hal itu, keadilannya dan kejujurannya dalam periwayatan, li ajli maslahatir riwayah, demi maslahat riwayat hadis, wa tahsiliha, demi menghasilkan riwayat hadis, wal hifadhi alaiha, dan demi untuk menjaga riwayat hadis, la min ajli syai'in akhara, bukan, ya, demi sesuatu yang lain. Selain itu, kewajiban muwazanah, seperti, ya, wajibnya melakukan muwazanah, penyeimbangan bainal mahasin wal mathalib, antara kebaikan dan kejelekan seseorang, bukan dalam rangka itu. Nah, karena muwazanah itu batil, bukan dalam rangka itu. Kama yaz'umu man yaz'umuhu, sebagaimana ya, anggapan orang yang menganggap harus muwazanah. Tidak, bukan karena itu. Ini karena demi maslahat riwayat, hasilkan riwayat, karena dia membawa hadis riwayat dan tidak didapatkan dari jalur lain. Nah, seandainya dapatkan dari jalur lain, istaghnaina an riwayati, kita mencukupkan dengan yang ada. Tetapi masalahnya sekarang dia yang bawa hadis tersebut. Nah, fala yalzamuna dzikru, maka tidak ada keharusan bagi kita dzikru judihi, ya, karami, penyebutan bahwa dia dermawan orangnya, suka memberi, wa ilmihi, menyebutkan ilmunya, dia punya ilmu, wa syaja'atihi, dia orangnya pemberani, ya, wa jihadihi, pejuang, mujahid, ya, wa akhlaqihi, akhlaknya bagus, ya, wa ghairi dzalika mimma la ilaqata lahu bir riwayah, dan selain dari itu, dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan riwayat. Hal-hal yang tidak ada kaitan dengan riwayat. Boleh jadi dia naam pemberani dan mujahid, sabilillah, boleh jadi akhlaknya masya Allah, boleh jadi dermawan dan seterusnya. Nah, tapi itu kan tidak ada kaitannya dengan riwayat. Maka tidak perlu. Nah, cukup yang terkait dengan riwayat saja, bahwa dalam bab riwayat terpercaya dia. Nah, demi menjaga riwayat hadis yang dia miliki. Walaqad kana minas salafi, kemudian Syekh Rabi menjelaskan bahwa dulu, ya, dari kalangan salaf akan disebutkan nanti, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Sirin, mereka tidak butuh ini, tidak butuh riwayat mubtadi' yang terpercaya dalam bab riwayat. Nah, mereka tidak butuh. Baik, sehingga mereka menolak riwayat mubtadi' secara mutlak. Nah, kan kita dengar. Walaqad kana minas salafi, sungguh dari kalangan kaum salaf, man yujanibur riwayata, kaum salaf ada yang meninggalkan riwayat, min ahlil bid'ah wa an ahlit tuham, dari ahlul bid'ah dan dari kalangan orang-orang yang tertuduh. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, inna kunna marratan, sesungguhnya kami, ya, pernah awalnya, idza sami'na rajulan, apabila kami mendengar seseorang yaqul, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis, ibtadaratuhu absaruna, ibtadaratuhu absaruna, mata-mata kami, ya, cepat-cepat memandang kepadanya, memperhatikannya. Wa asghayna ilaihi adhanana, cepat-cepat kami masang pendengaran, masang telinga untuk mendengar hadis yang dia riwayatkan. Karena dia akan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Nah. Itu pernah awal-awal. Awal-awalnya seperti itu. Falamma rakiban nasu as-sa'ba wadh-dhalula, ketika orang-orang mulai mencampur aduk permasalahan riwayat, ya, sudah terjadi kedustaan, pemalsuan hadis, menempuh, ya, segala macam cara, ya, as-sa'ba wadh-dhalula itu sebenarnya dari segi bahasa onta, kawanan onta, ada yang gampang, ada yang sulit ditundukkan untuk dikendarai, itu sa'b. Ada yang mudah ditundukkan untuk dikendarai, itu dalul. Nah, dibahasakan dengan itu maksudnya bahwa orang-orang mengendarai segala macam cara, menempuh segala macam cara dalam periwayatan. Nah, campur aduk, ya, antara kejujuran dan kedustaan, antara riwayat yang benar dan riwayat yang palsu, yang dusta. Ketika orang-orang mulai seperti itu, kata Ibn Abbas, lam na'khudh minan nas, kami pun tidak mengambil dari orang-orang riwayat, illa ma na'rifu, kecuali yang kami ketahui saja. Maka apabila dia mubtadi, khalas. Nah, dia tertuduh. kalah, tinggal, sama sekali ditinggal, tidak diperhatikan. Nah, mutlak. Wa qala Ibnu Sirin, dan kata Ibnu Sirin, tokoh Imam Tabi'i, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Tadinya mereka tidak pernah menanyakan tentang sanad. Ya, kaum salaf di masa itu tadinya mereka tidak mempertanyakan masalah sanad. Nah, falamma waqa'atil fitnatu, kemudian ketika muncul fitnah, sudah muncul fitnah. Nah, fitnah apa? Sudah muncul fitnah penyimpangan, ya, muncul syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah, ya, kesesatan-kesesatan. Naam, itu tadi sudah kita dengar. Ahlul bid'ah al-ahwa, jika mereka, hawa nafsu mereka menginginkan sesuatu, ya, maka mereka palsukan hadis untuk mendukungnya. Nah, qalu, ketika sudah mulai muncul fitnah, mereka mengatakan, kaum salaf mengatakan, sammu lana rijalakum. Ini menjadi kaidah akhirnya. Sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami nama-nama rawi-rawi kalian. Nah, dari mana jalurnya ini, hadis ini yang kamu dapatkan? Sebutkan nama-namanya. Nanti akan ketahuan, oh, jalurnya fulan, fulan ini mubtadi, kadzab, khalas, dibuang, tidak bisa diambil. Fayunzaru ila ahli sunnati, maka diperhatikan kepada ahli sunnah. Ahli sunnah, jika rijal, rawi-rawi yang disebutkan itu dari ahli sunnah, maka dipercaya. Fayu'khadhu hadithu, maka diambil hadithnya. Wayunzaru ila ahli bid'ah, dan diteliti, diperhatikan kepada ahli bid'ah. Fala yu'khadhu hadithuhum, maka tidak diambil hadithnya sama sekali mutlak. Nah, dua riwayat ini dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Sirin dinukil dari Muqaddimah Sahih Muslim. Nah, kata Syekh Rabi, wa kalamu Ibnu Abbasin wa Ibnu Sirin, ucapan Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin, yahtamilu, berkemungkinan. Nah, perhatikan fikihnya Syekh Rabi yang menunjukkan kehebatan beliau, ya, mendalamnya beliau dalam menggeluti ilmu jarh wa ta'dil. Nah, kalam Ibn Abbas dan Ibn Sirin, kata Syekh Rabi, berkemungkinan anna hadha kana madhaban amman, adalah hal ini merupakan madhab yang umum lissalafi fi ahdi baqiyatis sahabah wa man ba'dahum minat tabi'in, pada masa, ya, merupakan madhab yang umum dianut oleh kaum salaf pada masa itu, pada masa sahabat yang tersisa, yang tersisa di masa Ibn Abbas, Ibn Umar dan yang lainnya, ya. Tayyib, wa man ba'dahum, dan setelahnya dari kalangan tabi'in. Tayyib, dan kita tahu bersama Ibn Abbas mencapai, ya, masa bersama dengan Ali radhiyallahu anhu memerangi Khawarij. Nah, kelompok bid'ah yang pertama muncul, dan Ibn Abbas yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk munaqasyah, untuk menasihati Khawarij sebelum diperangi. Tayyib, masa-masa munculnya fitnah. Akhir masa sahabat. Naam, wa la'alla hadha, nah, perhatikan fikir Syekh Rabi, wa la'alla hadha, dan barangkali ini, kana minhum, adalah dari mereka madhab ini, bisababi idrakihim an bi annahum fi ghuniyatin anir riwayati anil mubtadi'in. Madhab ini mereka anut dikarenakan mereka mengetahui, memastikan bahwa sesungguhnya mereka tidak butuh riwayat ahlul bidah, karena riwayat ahlus sunnah wal jamaah sudah cukup, tidak ada hadis yang akan hilang tanpa mengambil dari mereka. Mereka bisa memastikan itu. Nah, tidak ada khawatiran sama sekali ada hadis, ada sebagian syariat yang akan hilang jika ditinggalkan riwayat ahlul bidah, karena riwayat ahlus sunnah wal jamaah alhamdulillah sudah cukup. di masa itu. Naam. Fa waqafu minhum hadza al-mawqif al-hazima al-hasima. Maka mereka pun menempuh mawqif yang tegas ini tadi. Mawqif yang tegas yang memutus sama sekali riwayat ahlul bidah. Falamma tarra mimman ba'dahum ila riwayati. Falamma tarra man ba'dahum ila riwayah. Kemudian ketika muncul generasi setelah mereka, ya, generasi setelah mereka terpaksa darurat kondisinya untuk mengambil riwayat ila riwayah ani as-sadiqina min ahli al-bid'ah, untuk mengambil terpaksa, secara terpaksa mengambil riwayat dari orang-orang yang jujur terpercaya dalam hal riwayat, dalam hal bab riwayat dari kalangan ahlul bid'ah. Akhaduha anhum, mereka pun mengambil riwayat tersebut dari ahlul bid'ah tersebut, bisyurut, dengan syarat-syarat, wa tahaffudzat, dan dengan kriteria-kriteria, penjagaan-penjagaan yang begitu ketat. Nah, tidak kemudian tasahulat, lah, tidak kemudian terjadi tasahulat, bermudah-mudahan, lah, tetap dengan tahaffudzat, kehati-hatian yang sangat. Tahaffudzat, kehati-hatian yang sangat, dengan syarat-syarat yang begitu ketat, sehingga betul-betul tersaring, betul-betul riwayat yang diambil dari mubtadi ini itu benar-benar hadis Nabi alaihissalam. Nah, dengan syarat-syarat dan kehati-hatian yang na'am tadmanu akhdhas sawiy minha, yang menjamin dengan kehati-hatian dan syarat-syarat tersebut, kriteria tersebut yang ketat itu menjamin bahwa yang terambil dari mubtadi'in hanya yang memang hadis yang benar. Hadis yang memang benar sahih. Ya. Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radda mi'wajiha wa madsusiha, dan menjamin tertolaknya ya riwayat yang menyimpang, riwayat yang disisipkan, yang dipalsukan, yang didustakan, yang itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa difahami? Terakhir qala al-Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ya'qub Al-Jauzajani. Kata al-Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ya'qub Al-Jauzajani rahimahullah. Nah, di dalam kitab Ahwalur Rijal, wa minhum za'igun 'anil haqq, di antara mereka ada yang menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran, menyimpang, ada penyimpangan akidah. Ada kesesatan akidah, ada bid'ah padanya. Nah. Tadi sudah kita dengar dalam pada bab maqam tahdzir, maka ditahdzir dari bid'ahnya. Baik. Tetapi bersama dengan itu saduqul lahjah, saduq al-lahjah, jujur lisannya dalam riwayat. Qad jaran nasu na'am qad jara fin nasi hadithuhu, qad jara fin nasi hadithuhu, tersebar menyebar hadisnya di kalangan kaum muslimin. Id kana makhdulan fi bid'atihi, idkana makhdulan fi bid'atihi, manakala keadaan dia terhinakan ya karena bid'ahnya. Nah, terhinakan karena bid'ahnya, maka dia ditahdzir dalam hal bid'ah, ditahdzir maqam tahdzir, ditahdzir dia oleh ulama, dijauhkan kaum muslimin dari bid'ahnya, dan dia terhinakan, direndahkan gara-gara bid'ah yang dimilikinya. Ma'munan fi riwayatihi, terpercaya riwayatnya. Tetapi jika berbicara tentang riwayat, jujur dia, terpercaya. Saduqul lahjah. Fahaulai indi, maka mereka itu di sisiku, menurutku, laisa fihim hilatun illa ayyukhadha min hadithihim. Kita tidak bisa mengelak ya, kecuali mengambil hadis mereka. Tidak bisa dielakkan. terpaksa diambil hadis mereka. Laisa fihim hilatun illa yu'khadha min hadithihim ma yu'rafu, apa yang dikenal, ya, apa yang diketahui hadisnya itu benar, yakni dengan syarat-syarat kehati-hatian yang sudah disebutkan di atas. Idza lam yuqawwi bihi bid'atahu, dengan syarat idza lam yuqawwi bihi bid'atahu, apabila hadis yang diriwayatkan tidak mendukung bid'ahnya. Nah, jika mendukung bid'ahnya tidak memenuhi syarat, ini mencurigakan. Nah. Baik. Nah, ini barakallahu fikum kaidah terkait dengan mubtadi dalam hal riwayat, seperti yang kita dengar dibedakan, ya, riwayat dengan bab tahdzir. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini, ya. Aktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.